Hari ini sedikit latihan untuk fa'il, naibul fa'il, mubtada dan khobar. Hari ini sedikit latihan untuk pembahasan fa'il, naibul fa'il, mubtada dan khobar. Yang dibuka adalah surat At-Taubah ayat 14 sampai ayat 17. Ayat terakhir yang kita baca hari ini. Silakan dibuka ayat 14 At-Taubah ayat 14 sampai 17. 4 ayat. 14, 15, 16, 17. Ada 4 ayat perintahnya menghitung jumlah fa'il, naibul fa'il, mubtada dan khobar. Dikerjakan bersama-sama. Kalau bisa satu kelompok ada satu terjemah Al-Qur'annya. Iya kan? Kalau enggak ya satu berlima, satu berenam kan enggak apa-apa. Biar membantu. Jadi perintahnya ayat 14 sampai ayat berapa? 17. Kecuali yang mustatir. Yang mustatir tidak perlu. Yang mustatir sementara belum. Jadi yang dicari adalah fa'il, zahir dan dhamir. Naibul fa'il, zahir dan dhamir. Mubtada, zahir dan dhamir. Khabar dengan jenis yang sudah kita pelajari. Monggo. Waktunya 20 menit. At-Taubah 14 sampai 17 nggih. Terlalu banyak apa terlalu sedikit? Oh, soalnya ditulis, siap. 14, 15, 16. Insya Allah saya kira cukup itu. Atau dikurangi juga boleh. Sampai ayat 16 saja. 14, 15, 16, 3 ayat. Bonus 1 ayat hari ini. Padahal bonus itu malah tambahan loh. Kortingan berarti ya. Kalau bonus itu tambah 1 ayat lagi. 14, 15, 16. Ya fa'il naibul fa'il mubtada khabar. Pikirannya teroris. Satu ya, tambah lagi. Mas Hermanto, satu. Ini pokoknya kalau jawaban naibul fa'ilnya benar, yang lainnya benar insya Allah. Yang lainnya teman-teman yang lain. Mas Wadi, satu. Pak Hamzah, ikut? Gak dapat? Oh ya udah. Sabar, mudah-mudahan kesempatan yang lain dapat nanti. Pak Dokter, satu. Kemudian Mas Warno. Ini orang paling damai sedunia ini Mas Warno. Paling damai. Warno. Perang tidak. Perang itu tidak. Gak ada keributan karena namanya Warno. Monggo Mas Susanto. Gitu gitu. Naibul fa'ilnya berapa? Kosong. Oh iya. Ada temannya Pak Hamzah. Lemis. Oh belum juga. Ini para Pak Diri, Pak Dindar, Pak Dimo. Kosong. Ya kosong. Paling ujung Pak Diharjo. Ribon. Usah klub loh. Tapi senior apa junior jenengan? Ya, coba kita hitung sama-sama. Ayat 14 sampai 16. Allah berfirman, qatiluhum, qatilu fi'il a amr. Perangilah mereka. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Wawu. Dihitung Mas Abdul nggih, jenengan fa'il ya. Barjo di belakang masalahnya. Ya, wawu itu sebagai fa'il. yu'adzibuhumullahu bi'aidikum. Yu'adzib itu fi'il. Fi'il apa mu? Mudhari. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Allahu. Siapa yang mengazab mereka? Allah. Jadi Allah itu sebagai fa'il. Dua, nggih. Bi'aidikum, bi'aidi jar majrur, kum mudhafun ilaih, wa yukhzihim. Yukhzi memang fi'il mudhari, tetapi fa'ilnya mustatir. Kembalinya ke Allah. Wa yansurkum, yansur. Itu juga fi'il mudhari, fa'ilnya mustatir. Kembalinya kepada Allah. Kum, maf'ulun bih, menolong kalian. Alaihim jar majrur. Wa yashfi juga fi'il mudhari. Fa'ilnya mustatir, kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Sudura maf'ulun bihi mansub wa huwa mudhaf. Qaumin mudhafun ilaih majrur. Mukminin kaum yang beriman. Mukminin berarti na'at. Qaumin majrur, mukminin majrur juga. Wa yudhhib ghaidha qulubihim wa huruf ataf yudhib fi'il mudhari' majzum nanti kan kita pelajari fa'ilnya mana mustatir kembalinya kepada Allah ghaidha maf'ulun bihi mansub mudhaf qulubi mudhafun ilaihim juga mudhafun ilaihim wa yatubu Allahu 'ala man yasha' ada a-nya jangan lupa sudah dipelajari kemarin wa yatubu Allahu 'ala man yasha' wa yatubu yatubu fi fi'il fi'il apa mudhari marfu mansub majrur majzum marfu kenapa marfu tidak ada yang menasabkan tidak ada yang menjazmkan setiap fi'il pasti ada fa'il mana fa'ilnya Allahu fa'il marfu wa alamat rafihi dhammatun zahiratun ala akhirih li'annahu ismun mufrad ala man jar majrur yasha fi'il mudhari' marfu karena tidak ada menasabkan tidak ada menjazmkan wallahu alimun hakim wa huruf Allahu mubtada Allah mubtada karena wawu tidak dianggap sebab wawunya wawu a atau tidak dianggap wawunya wawu pembukaan tidak dianggap Allahu mubtada mana kabarnya alimun hakimun alimun khabar pertama hakimun khabar kedua boleh enggak kita memberitakan sesuatu dengan keterangan lebih dari satu boleh dalam bahasa Indonesia juga seperti itu rumah itu besar. Enggak pakai dan kalau dan ataf nanti. Rumah itu besar, koma indah. Dan rumah itu besar. Oh, pakai sawah. Kalau besar apa besar? Kalau mewah mepet sawah, kalau besar belakang pasar. Oh. Lagi untuk mau ini. Rumahnya besar, rumahnya belakang pasar. Nah, ya bahannya oke, produksi gitu ya. Produksi sendiri loh. Sudah belakang pasar, mepet sawah. Ya, pasar lagi gitu. Ya, wallahu alimun hakim. Ayat terakhir. Am hasibtum am hu. Huruf ya. Am itu huruf. Huruf apa? Istifham. Apakah? Hasibtum hasib. Fi'il ma? Madhi. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Tum. Apakah kalian menyangka? Siapa yang menyangka? Kalian. An tutraku. An huruf na. Nasab. Tutraku fi'il mudhari' mansub. Tanda nasabnya apa? Hadfun nun. Karena asma'ul. Af'alul khomsah. Rada-rada mirip. Karena sama-sama khomsah. Teh ada di belakangnya. Ini af'alul khomsah. Tutraku ini fi'il majhul. Karena fi'il mudhari' huruf pertama di dhammah sebelum terakhir di fathah. Apa artinya tutraku? Coba dilihat terjemahnya. Coba kamu lihat terjemahnya itu apa itu? Jadi bukan kalau orang sana bilang bukan terjemah terjemah. Apa artinya itu terjemahnya? Dibiarkan. Dibiarkan atau membiarkan? Dibiarkan. Kalau sudah pakai di, berarti ya pasif. Berarti ada naibul fa'ilnya. Mana naibul fa'ilnya? Wow. Karena yang dibiarkan siapakah? Kalian. Apakah kalian menyangka dibiarkan? Dibiarkan itu tidak diberi ujian apa-apa. Ya mungkin. Urip kok tanpa ujian. Tidak mungkin. Wong sinau aja perlu ujian kok. Cau 1, cau 2, cau 3, semester, mid semester. Apalagi hidup di dunia. Iya, harus ada ujiannya. Jadi, mana naibul fa'ilnya? Wawu. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Ya'lami. Fi'il mudhari' majzum. Kata ada lamma. Setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Allahu. Isim marfu' sebelumnya fi'il. Alladzina jahadu fi'il madhi. Setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Wawu. Minkum jar majrur. Walam yattakhidhu fi'il mudhari' majzum. Ada lam. Tanda jazmnya hadfun nun karena af'alul khamsah. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Wawu. Min dunillah. Min duni jar majrur. Duni mudhaf Allahi mudhafun ilaih. Wala rasulih. Wawu ataf. La la nafi rasulihi ataf. Diatafkan kemana? Allahi. Min dunillahi. Wala rasulihi. Wala al-mu'minin. Al-mu'minin. Majrur mansub marfu. Majrur. Karena diatafkan. Diatafkan ke rasuli. Wallahu khabirun bima ta'malun. Wawu. Biasa. Allahumma ada khabirun khabar. Pas khabirun khabar. Iya. Bima jar majrur. Ta'malun fi'il mudhari' man? Manfu. Marfu. Kenapa marfu? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazamkan. Tanda rofaknya? Nun. Karena af'alul khamsah. Tiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Wawu jamaah. Berarti jumlah fa'ilnya kita serahkan kepada saudara Abdullah. 8. Gak boleh protes pokoknya. Oh sudah diberi tugas kok. Gak ada yang kelewatan Abdullah ya? Kok kayaknya lebih tadi? Enggak ya? Ya udah, karena kita gak boleh protes. Kalau emang ingin diprotes dari awal jangan ditunjuk. Begini Mas Abdullah ya? Ya, wallahu alam bisawab. Cukup insyaallah. Pelajaran tajwid itu tinggal 3 kali, 4 kali pertemuan santai mawon. Karena memang pembahasan tentang khusus. Kayak yang pertama tajil. A'jami. A'jami. A-nya tebal. A yang kedua tipis. A'jami. Kemudian yang berikutnya. Majreha. Namanya imalah. Kemudian baftah. Dibaca sin sab. Nah, itu nanti 3 hari selesai Mas. 3 hari selesai. Ngepasi bangkitan sama pesabannya selesai. Gimana Mas Raji ya? Siang tidak selesai masih punya malam gitu. Ya gitu. Ngoyak udan ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu insyaallah mulai hari ini Kamis. Jumat, Sabtu, Ahad kerjanya sampai sore. Yang bisa pagi matur nuwun, siang boleh kundur, siang sonten juga mboten perlu ke sini. Ya, yang ternyata pagi enggak bisa, siang enggak bisa, bisanya sore pada asar ya. Pada asarnya, pada asar sekarang cukup panjang. Alhamdulillah kemarin sudah ngecor sepatu 3. Jadi keputusannya Mbak Suraji, masang sepatunya dulu. Masang sepatu ya, gitu. Setelah sepatu terus nanti mulai masang batunya itu loh. Ngecornya nanti terakhir. Ngecor apa? Cagaknya itu terakhir. Mempertimbangkan waktu. Karena tenaganya yang rada lumayan Jumat, Sabtu, Ahad ini. Anggih. Begitu insyaallah. Monggo lah nanti yang bagian bawahnya, Pak. Yang napas.